Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fiqhul ahkam yang diambil dari buku Taisur Alam Syarah Umdatul Ahkam. Dan pada malam hari ini pembahasan kita masih tentang dalam masalah adab-adab di dalam membuang hajat. Dan hadis yang kita akan bahas adalah hadis yang ke-12. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا الكبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بينت نحو الكعبة fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Yang artinya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendatangi tempat untuk membuang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat di dalam membuang hajat besar ataupun hajat besar kecil, dan janganlah kalian membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami datang ke negeri Syam dan kami mendapatkan tempat membuang hajat ataupun tempat mandi di sana dibangun menghadap Ka'bah. Kemudian kami membalikkan arah dan kami meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan satu bimbingan atau petunjuk tentang adab-adab di dalam membuang hajat, yaitu untuk tidak menghadap kiblat, karena kiblat itu adalah sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin. Nah, demikian pula tidak boleh kita membelakangi kiblat, ya. Yang dimaksud dengan kiblat di sini adalah Al-Ka'bah Al-Musharrafah, ya, ketika kita membuang hajat, baik itu hajat besar ataupun hajat kecil. Karena tadi kiblat di sini maksudnya adalah kiblat salat, dan ini adalah tempat yang dimuliakan dan tempat yang disucikan. Nah, sehingga apa? Bagi setiap kita untuk merubah arah, ya, untuk merubah arah dari menghadap kiblat. Nah, di dalam hadis ini, ya, Nabi SAW menjelaskan merubah arah itu, ya, dengan menghadap timur ataupun menghadap barat. Beliau mengatakan, walakin syarriku au gharribu, maka kalian menghadap timur ataupun menghadap barat, seperti itu. Nah, karena memang ini difahami dari letak, ya, antara Madinah dan Makkah. Jadi Madinah itu berada di Makkah itu berada di sebelah selatan Madinah, begitu ya. Jadi kota Makkah itu berada di sebelah selatan kota Madinah. Nah, sehingga apa? Supaya tidak menghadap Ka'bah yang berada di arah selatan, maka Nabi SAW ya, memerintahkan kepada sahabat untuk menghadap timur atau untuk menghadap barat ketika membuang hajat besar ataupun ya hajat kecil seperti itu. Nah, tentu perintah ini tidak berlaku bagi kaum muslimin yang lainnya. Ya, tetapi apa? Hanya berlaku bagi kaum muslimin yang memang searah dengan arah kota Madinah, di mana kiblat ataupun Makkah itu berada di sebelah selatannya, ya. Mungkin bagi kita ya bukan syarqu au gharibu, bukan menghadap apa? Timur atau barat, tetapi lebih kepada apa? Menghadap utara atau selatan, ya. Karena memang kiblat ya buat kita di sini adalah dengan mengarah ke arah barat, ya, walaupun ya tidak persis arah barat, ya, seperti itu. Nah, begitu. Nah, sehingga apa? Ketika sahabat Abu Ayyub, ya, An-Ashari, beliau itu datang ke Madinah bersama sahabat yang lainnya ketika terjadi apa namanya penaklukan beberapa negeri, termasuk di dalamnya adalah negeri Syam, ya. Maka ketika itu, ya, para sahabat mendapati marahit, ya. Marahit ini artinya tempat untuk mandi, ya. Walaupun juga di dalamnya digunakan tempat untuk membuang hajat seperti itu. Nah, ketika itu para sahabat, ya, mendapatkan bahwasanya tempat mandi ataupun tempat membuang hajat itu dibangun, ya, menghadap Ka'bah seperti itu. Nah, ketika itu, ya, mereka itu lupa, ya, ketika membuang hajat, kemudian setelah ingat barulah mereka merubah arahnya, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika itu, ya, mereka, ya, membuang hajat itu menghadap kiblat dalam keadaan lupa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama adalah larangan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika membuang hajat. Nah, ini juga menjadi pertimbangan misalkan ketika kita akan membangun masjid ataupun membangun rumah yang di dalamnya ada kamar mandi atau tempat untuk membuang hajat, di mana ya kloset itu tidak diarahkan ke kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, walaupun nanti kita akan bahas juga tentang perbedaan atau khilaf di kalangan ulama tentang ya bagaimana kalau ya membelakangi kiblat ya ketika membuang hajat, ya, baik besar ataupun kecil. Nah, kemudian yang kedua, di dalam hadis ini pun terdapat perintah untuk merubah arah dari kiblat ketika kita membuang hajat. Artinya apa? Ketika kita lupa, ya, membuang hajat dalam keadaan menghadap kiblat, maka segeralah kita apa? Merubah arah, ya, merubah arah, ya, ketika ingat. Dan ketika itu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, larangan ataupun perintah ataupun larangan, ya, yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berlaku umum untuk setiap kaum muslimin. Nah, ini adalah hukum asalnya. Akan tetapi terkadang ada larangan ataupun perintah itu yang ya sifatnya khusus bagi sebagian orang atau sebagian kaum muslimin. Nah, demikian pula di dalam hadis ini, ya, Nabi SAW memberikan perintah, ya, walakin syarriku au gharribu. Nah, maka perintah ini tidak berlaku umum, ya, tetapi perintah ini berlaku bagi penduduk Madinah ataupun yang mereka itu tinggal yang searah dengan, ya, kota Madinah. Supaya apa? Supaya mereka tidak membuang hajat dengan menghadap kiblat ataupun Ka'bah, tetapi mereka merubah, ya, arah itu, baik itu ke barat ataupun ke timur. Nah, tetapi kalau misalkan bagi seperti kita, ya perintah ini tidak berlaku. Tetapi perintah ini disesuaikan dengan kondisi. Artinya apa? Ya, perintah Rasulullah SAW ini, ya, hanya berlaku bagi ya, orang-orang yang berada di Madinah ataupun yang searah dengan kota kota Madinah. Tetapi bagi kita disesuaikan dengan kondisi, ya kita bisa mengarahkan ke arah utara ataupun mengarahkan ke arah selatan supaya kita tidak menghadap kiblat ketika kita membuang membuang hajat seperti itu. Ya. Nah, tentunya nanti satu hal yang sangat mudah dilakukan ketika misalkan kita mendapati tempat membuang hajat itu menghadap atau membelakangi kiblat, ya tinggal kita merubah posisinya saja. Ya, tidak perlu untuk merubah apa? Merubah tempat pembuangan hajatnya seperti itu. Kalau memang sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk dirubah. Nah, kemudian yang keempat adalah hikmah. Ya, kenapa kita tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ya ketika membuang hajat. Nah, al-hikmatu fi dzalika ta'zimul Ka'bah al-musyarrafah wa ihtiramuha. Jadi, hikmahnya adalah untuk mengagungkan Ka'bah yang mulia dan untuk memberikan kehormatan terhadap terhadap Ka'bah. Ya, seperti itu. Karena di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, "Idza ata ahadukum al-baras falyukrim qiblatallahi azza wa jalla wa la yastaqbilul qiblah." Jadi kalau salah seorang di antara kalian itu ya mendatangi al-baras, yaitu tempat untuk membuang hajat atau tempat untuk membuka aurat di kamar mandi dan lain sebagainya, maka hendaklah dia memuliakan kiblat Allah Azza wa Jalla dan jangan menghadap kepada kiblat tersebut. Nah, kemudian yang terakhir di dalam hadis ini disebutkan tentang ya bagaimana para sahabat ketika lupa ya membuang hajat ya menghadap kiblat, kemudian mereka segera untuk merubah arah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimaksud dengan meminta ampun di sini adalah meminta ampun di dalam hati, ya, bukan meminta ampun dengan dengan lisan, ya. Kenapa? Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan, ketika kondisi seseorang terbuka aurat ataupun ketika seseorang itu dalam kondisi membuang hajat, maka ini sesuatu yang dilarang seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika masuk dalam pembahasan seperti berwudu misalkan, ketika seorang itu berwudu ya di dalam kamar mandi, ya apakah dia harus mengucapkan bismillah terlebih dahulu ataukah tidak, ya terlepas dari hukum bismillah itu wajib ataukah sunnah. Nah, maka sebagian ulama ya mereka mengatakan tetap mengucapkan bismillah tetapi tidak diucapkan dengan lisan tetapi diucapkan di dalam hati. Kenapa? Karena di situ adalah tempat yang terlarang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula ketika misalkan ya kita berada di tempat yang memang di situ dibolehkan untuk berzikir. Tetapi kita dalam kondisi ya terbuka auratnya. Nah, maka itu disebut dalam kondisi seperti itu ya kita tidak boleh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Nah, demikian pula ketika kita membuang hajat. Ya. Nah, ini adalah hadis yang ke-12. Kemudian hadis yang ke-13, An Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu maqala, raqitu yawman ala baiti Hafsada فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام ومستدبر الكعبة. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-Khattab, ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, ya, saya pada satu hari naik ke atas rumah Hafsah. Kemudian saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang membuang hajat dengan menghadap negeri Syam dan membelakangi Ka'bah. Berarti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam membuang hajat ya, itu menghadap Syam dan membelakangi kiblat. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya, beliau menceritakan bahwasanya pernah pada satu hari dia itu naik ya ke atas rumah dari saudaranya yaitu Hafsah Jadi Hafsah ini ya termasuk, ya saya tidak tahu ada kakak atau adik ya seperti itu, tetapi dia saudaranya. Karena Hafsah itu anak dari Umar, dan Abdullah ibn Umar juga anak dari Umar ibn Khattab seperti itu. Ya. Di mana Hafsah ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia naik ke atas rumahnya, kemudian dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuang hajat ya dengan menghadap ke arah negeri Syam. Ya, berarti Syam itu berada di utara. Ya, di arah di antara kota Madinah atau berada di antara di utara kota kota Makkah. Kemudian beliau membelakangi kiblat. Nah, inilah yang akan kita bahas berkaitan dengan perbedaan pendapat ulama dan bagaimana kita menggabungkan dua hadis tadi. Ya, hadis yang pertama, hadis yang ke-12 disebutkan, ya, janganlah kalian itu menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika apa? Membuang hajat. Tetapi dalam hadis ini, ya, sahabat Abdullah bin Umar melihat Nabi itu membuang hajat dalam keadaan apa? Membelakangi membelakangi kiblat. Nah, sepertinya dua hadis ini apa? Ya, bertentangan. Yang satu atau yang satu perkataan Nabi yang mengatakan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika membuang hajat, sedangkan hadis ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi SAW itu membelakangi kiblat ketika membuang hajat. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum membelakangi kiblat ataupun ya menghadap kiblat ketika membuang hajat. Nah, ada sebagian ulama yang mengharamkan secara mutlak, artinya tidak boleh ya menghadap ataupun membelakangi kiblat. Nah, di antaranya adalah rawi yang meriwayatkan hadis ini yaitu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ya, kemudian Imam Mujahid dan Imam An-Nakhai dan Imam As-Sauri ya. Demikian pula Imam Hazm di dalam bukunya Al-Muhalla, beliau menyebutkan tentang dalil-dalil yang membantah tentang pendapat yang mengatakan ya dimakruhkan ya atau dibolehkan ya menghadap kiblat atau melangkah kiblat ketika membuang hajat seperti itu. Dan ini juga yang dipegangi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim ya. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan apa satu apa namanya bantahan ya di dalam satu bukunya yaitu Zadul Ma'ad dan Tahribus Sunan ya, di mana para ulama berpendapat dengan hadis-hadis yang sahih ya yang berkaitan dengan larangan secara mutlak ya menghadap ataupun membelakangi kiblat, di antaranya adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagian ulama membolehkan ya secara mutlak, artinya boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika membuang hajat. Dan inilah pendapat Urwah bin Zubair, kemudian Rabi'ah dan Daud Az-Zahiri ya, mereka berdasarkan hadis yang disebutkan oleh atau diceritakan oleh Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah SAW ya ketika membuang hajat itu membelakangi kiblat. Nah, dalil inilah yang menjadikan mereka berpendapat bolehnya secara mutlak ya membelakangi ataupun menghadap kiblat ketika membuang hajat. Nah, inilah yang juga ya apa namanya menjadi perbedaan yang ketiga, yaitu apa? Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq Ibnu Rahuyah, kemudian ya seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar dan Imam Asy-Sya'bi ya, mereka mengatakan bahwasanya dalam permasalahan ini mesti ditafsil ataupun dirinci ya. Nah, yang pertama ya artinya apa ya, pendapat yang mengatakan tahrim atau pengharaman secara mutlak, maka itu akan melalaikan atau menafikan hadis Abdullah bin Umar yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membelakangi kiblat ketika membuang hajat. Sedangkan pendapat yang mengatakan boleh secara mutlak, maka itu akan menafikan hadis ya di mana Rasul sallallahu itu melarang untuk menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika membuang hajat. Nah, maka yang benar dalam masalah ini adalah dengan cara ditafsil. Ditafsil itu adalah dengan digabungkan dalil-dalil yang ada, ya. Nah, sehingga apa? Dimungkinkan adanya penggabungan, ya. Sehingga apa? Mereka mengatakan bahwasannya seandainya, ya, membuang hajat itu di tempat yang terbuka, artinya tidak ada dindingnya, ya. Kan bisa saja misalkan orang itu, ya, membuang hajat misalkan apa, ya, di tempat yang tidak dilihat orang tapi tidak ada dindingnya, ya, tidak ada dinding penutup. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, ya, maka tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat seperti itu, ya. Nah, tetapi kalau, ya, tempat membuang hajat itu ada dinding penutupnya, ya, ada dinding penutupnya seperti kita kamar mandi, nah, maka apa, larangan itu berlaku bagi menghadap kiblat, sedangkan kalau membelakangi kiblat maka apa, itu, ya, dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang kedua tadi diceritakan oleh Abdullah bin Umar, beliau itu apa, ketika membuang hajat dalam keadaan apa, membelakangi kiblat seperti itu. Nah, kemudian, ya, ada perkataan yang keempat atau pendapat yang keempat, ya, dan ini pun sama-sama kuatnya, yaitu pendapat Imam As-Sal'ani, ya, beliau mengatakan bahwasannya, ya, larangan itu bersifat makruh, bukan bersifat haram. Artinya apa? Pada hadis yang pertama Nabi SAW melarang menghadap dan membelakangi kiblat, tapi pada hadis yang kedua sahabat Abdullah bin Umar menceritakan Nabi itu membelakangi kiblat. Nah, berarti apa? Larangan yang pertama pada asalnya haram itu menjadi makruh karena apa? Nabi SAW melakukannya. Ya, padahal Nabi sendiri yang mengatakan apa? Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat, tetapi Nabi sendiri melakukannya dengan membelakangi kiblat. Nah, sehingga dapat difahami bahwasanya larangan tersebut bukan larangan yang haram, tetapi larangan yang dimakruhkan seperti itu. Nah, tetapi yang lebih kuat adalah apa? Pendapat yang ketiga dengan dirinci. Seandainya membuang hajat di tempat yang terbuka, maka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat secara mutlak. Tetapi kalau di tempat yang tertutup, maka, ya, tidak boleh menghadap kiblat, tetapi apa? Boleh ketika membelakangi kiblat seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah jawazul istidbaril Ka'bah inda qada'il hajah, ya, wa yufidu bi annahu fil bunyan. Jadi bolehnya membelakangi Ka'bah ketika menghadap apa, ketika membuang hajat, ya, dan itu bisa kita ambil, kita simpulkan, ya, ketika membuang hajat itu di dalam tempat yang ada dindingnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, boleh menghadap Baitul Maqdis ketika membuang hajat. Ya, Baitul Maqdis itu adalah juga kiblat, tetapi kiblat yang pertama. Setelah itu dirubah, ya, sehingga apa? Kiblat yang kedua yaitu, ya, Ka'bah seperti itu. Nah, walaupun dia itu mantan atau bekas kiblat, ya, ya, bukan berarti itu dimakruhkan ataupun dilarang, tetapi diperbolehkan. Karena memang kiblat yang sekarang ini bukan Baitul Maqdis, tetapi adalah Ka'bah Al-Musyarrafah seperti itu. Ya, saya kira ini yang bisa kita bahas, ya, karena waktu yang memang tidak mungkin.